ini ada yang minta nasihat, yaitu di daerah kami belum ada fasilitas pendidikan bagi anak-anak salafiyin. Dengan alasan itu, maka sebagian ikhwan memasukkan anaknya di sekolah umum atau masuk anaknya sekolah hizbiyun, semisal Wahda atau yang lainnya, dengan alasan tidak adanya tempat belajar bagi anak-anak mereka. Nasihat kami, ya, jangan melakukan itu. Ya. Fattakullaha mastata'tum. Bertakwa sesuai dengan kemampuan. Ya. Diupayakan, dididik sendiri. Dididik sendiri, memanfaatkan, ya, sarana prasarana, fasilitas yang bisa diusahakan untuk mendidik anak di rumah. Nah, diupayakan semampunya. Meskipun mungkin agak lambat, ya, tapi itu lebih baik dan lebih terjaga. Nah, daripada dia dimasukkan di sekolah umum, ya, dia akan berinteraksi macam-macam di sana. Dia akan mendengar dan melihat macam-macam di sana yang bisa merusak fitrahnya. Betul-betul jika dia dimasukkan ke sekolah hizbiyun, Wahda dan yang lainnya, sama. Nah, ya. Nasihat kami adalah diajari semampunya, sambil bersabar sampai dia mulai besar dan memungkinkan untuk dikirim, ya, ke suatu ma'had dari ma'had-ma'had ahli sunnah wal jamaah. Nah, toh dia masih anak-anak, masih kecil, ya, dia ajari yang dasar-dasar. Nah, dia ajari yang dasar-dasar, ya, nah, semampu yang bisa dilakukan. Atau ada upaya. Nah, mungkin yang jadi muskilah, sebagian mengatakan saya tidak bisa mau mengajari qiraah saja, misalnya saya sendiri tidak bisa. Nah, berarti harus belajar dulu, orang tuanya sendiri harus belajar. Nah, dia berarti harus belajar. Nah, mengajarnya tidak bisa, harus belajar. Berarti kan, ya. Nah, diadakan musyawarah di kalangan ikhwah setempat. Nah, begitu pula untuk putri, karena ummahat ta'awun di situ, ya, untuk mengadakan madrasah kecil-kecilan atau privat. Nah, yang punya kemampuan, ya, ta'awun. Jika tidak bisa seperti itu dan tidak ada misalnya, atau dia sendiri di sana, ya sudah hijrah. Jika memungkinkan, ya, hijrah, yakni pindah, mendekat ke ma'had-ma'had ahli sunnah wal jamaah. Nah, ada upaya untuk itu, ya. Yang seperti itu bukan, mungkin juga butuh, ya, biaya. Tidak semudah itu. Ya, ada upaya jika memungkinkan. Nah, jika memungkinkan. Al-muhim, jangan berputus asa kemudian mengambil jalan pintas. Nah, jalan pintas yang bisa, ya, berdampak negatif terhadap anak itu ke depannya jika dimasukkan di sekolah umum atau sekolah hizbiyun. Jika ada yang menanyakan, jika sudah terlanjur bagaimana? Ditarik. Nah, ditarik. Nah, bagaimana cara supaya bisa ikhlas dalam menjalankan sesuatu yang baik itu dalam hal ta'awun? Ingat firman Allah SWT, wa ta'awanu alal birri wat taqwa. Ini perintah Allah. Allah memerintahkan ta'awunlah kalian, kerjasamalah, bahu-membahulah, tolong-menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan. Nah, Allah memerintahkan hal itu, ya, berarti itu tergolong ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ta'awun 'alal birri wat taqwa. Dan ya, mohon keikhlasan kepada Allah, berdoa minta keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, taufik di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana cara menghilangkan prasangka buruk terhadap umat yang lain? Ya, jangan mudah berprasangka. Nah, jangan sedikit-sedikit prasangka ini, prasangka itu. Jangan mudah tergoda, ya, oleh bisikan syaitan untuk berprasangka jelek kepada saudaranya. Nah, ya. Inna dhanna akthabul hadis. Dhan itu, ya, prasangka itu adalah na'am sedusta-dusta, na'am perkataan. Na'am. Inna ba'dal dhon ithm. Sebagian dhon itu adalah dosa. Nah, dosa. Hati-hati. Yani ingat bahwa sebagian dhon itu, prasangka itu menjerumuskan dalam dosa. Nah, ini sebenarnya pelajaran adab. Dalam pelajaran adab diajarkan kita senantiasa berupaya jika ada muncul sikap, tindakan atau ucapan dari saudara kita, sedapat mungkin nahmiluhu ila mahmalin hasan, sedapat mungkin kita bawa kepada makna yang baik. Hindari untuk membawanya, memaknainya, menakwilkannya dengan makna yang jelek, sehingga terjerumus dalam prasangka yang salah. Nah, dan juga yang mungkin bisa membantu ini adalah, ya, kita jangan menyibukkan diri dengan orang lain. Nah, tetapi sibukkan dengan diri kita sendiri. Sibukkan untuk introspeksi diri, ya, untuk memperhatikan aib-aib kita sendiri, memperhatikan adab-adab kita sendiri. Nah, kita tidak lebih baik daripada saudara kita, begitu. Nah, barangkali itu juga bisa membantu untuk menghindarkan diri dari hal seperti itu. Apakah benar Syekh Uthaimin membolehkan video? Karena banyak video yang tersebar saat ini. Ditemukannya video sebagian masyayikh itu bukan berarti dijadikan sebagai dalil bahwa syekh itu membolehkan video. Nah, boleh jadi misalkan dia di video dalam keadaan dia tidak tahu. Nah, ya. Yang jelas Syekh Ibnu Utsaimin dikenal, dinukil dari beliau membolehkan potret, ya, foto, ya, dan semisal dengannya video. Padahal yang anda temukan langsung dari Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam kitabnya Al-Qaulul Mufid, Syarh Kitab At-Tauhid, ya, pada pembahasan surah gambar, Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam masalah ini mengklasifikasi. Beliau membolehkan jika ada hajat, tuntutan hajat, termasuk dalam kategori hajat di masa kita, misalkan buat KTP, SIM, ya, dan semisalnya. Nah, hajat yang mendekati darurat. Nah, adapun di antara klasifikasi yang beliau sebutkan, adapun foto untuk kenang-kenangan, nah, tidak boleh, kata beliau. Lihat di dalam Qaul Mufid Syarh Kitab At-Tauhid dan bahasan surah gambar, jika itu hanya untuk dzikriyat, untuk sebagai kenang-kenangan, ya, momen-momen tertentu agar ada kenang-kenangan bisa dilihat, bisa diabadikan, disimpan gambarnya di foto, tidak boleh. Nah, tidak boleh, tidak dibolehkan oleh Al-Utsaimin. Jadi beliau bukan membolehkan begitu saja seperti itu. Nah, tetapi pada saat ada hajat, apalagi darurat. Wallahu a'lam. Bagaimana caranya kita membedakan sebuah dosa dari dosa besar dan dosa kecil? Ada dosa besar yang memang ada nas menyatakan itu dosa besar. Ya. Nabi menyatakan itu termasuk kabira minal kabair. Nah, ada dosa besar yang tidak ada nas menegaskan bahwa itu dosa besar, tetapi ulama berkesimpulan itu dosa besar dengan kaidah penentuan dosa besar yang itu diperselisihkan oleh mereka. Apa kriterianya? Ini dianggap dosa besar, ini bukan. Tetapi yang terbaik di antara pendapat-pendapat yang ada, pendapat yang menyatakan bahwa dosa besar itu apabila dikatakan bahwa dosa itu, ya, berakibat pelakunya masuk dalam, diancam dengan neraka, diancam tidak masuk surga, diancam tidak mencium bau surga, ya, diancam dia memakan api neraka, diancam pelakunya dilaknat oleh Allah dan Rasulnya, pelakunya terkena hukum had, qisas, rajam, misalnya, itu berarti dosa besar. Nah, itu berarti dosa besar. jika ada misalkan satu dosa dan disebutkan bahwa dosa itu akan terhapus dengan sholat lima waktu, ya, berarti itu hanya dosa kecil. Nah, karena dosa besar itu membutuhkan taubat secara khusus. Merokok termasuk dosa apa ya? Merokok diperselisihkan. Nah, ada yang membolehkan, ada yang memakruhkan, ada yang mengharamkan. Yang benar haram. Haram karena memudaratkan diri sendiri, membunuh diri sendiri cepat atau lambat. Nah, adapun membunuh diri sendiri secara langsung, misalkan minum racun, ya, menjatuhkan diri dari ketinggian, dan semisalnya bunuh diri, ya, langsung bunuh diri, itu dosa besar. Nah, ada hadis, barang siapa membunuh dirinya dengan sesuatu, maka dia diadab di akhirat nanti dengan itu. Nah, apakah merokok dikias ke situ? Wallahu a'lam. Ya, dia, karena termasuk kategori membunuh diri itu merokok, hanya saja tidak langsung. Nah, ya, kena jantung lah, kena apa, paru-paru dan seterusnya, sampai akhirnya meninggal gara-gara itu. Perbedaan dakwah kita dengan dakwah yang diserukan oleh Dzulqarnain dan teman-temannya. Dzulqarnain dan teman-temannya dulu berawal fonis Syekh Rabi MLN, ya. Awalnya itu makir, la'ab, mutalawin, jadi punya makar-makar untuk merusak dakwah Salafiyah di negeri ini, ya. La'ab, mempermainkan dakwah, mutalawin, berwarna-warni, ya, tidak jelas. Nah, sampai kemudian tambah satu M-nya, ya, mulabbis. Ya, ini, ya, membolak-balikkan fakta untuk mentalbis, untuk menyembunyikan hakikat permasalahan, untuk merusak, ya, menyamarkan perkara jauh dari hakikatnya. Sekarang warnanya jelas, ya, sudah mulai gabung dengan tokoh-tokoh, ya, Ihya' Tsurats, TV Raja'iyun. Nah, Syekh Muhammad bin Hadi dan teman-temannya, Muhammad bin Hadi berawal dari, ya, dia memfonis sebagian masyayikh al-sunnah yang mereka ala khair al-sunnah, di atas kebaikan, di atas sunnah, ala hudan, di atas petunjuk, dan mereka adalah murid-murid Syekh Rabi, murid-murid Syekh Ubaid, yang direkomendasi, yang dikenal kelurusan manhaj mereka. Ya, Muhammad bin Hadi mengklaim mereka punya kesalahan ini dan itu. Ya, tapi langsung difonis, langsung ditahdir, dibicarakan, meskipun dia berusaha mengelak. Nah, ada upaya untuk didudukkan, ditunjukkan, nasihati langsung, tunjukkan kesalahannya, mengelak. Ya, diminta buktinya oleh Syekh Rabi, tulis. Ya, akhirnya dibaca oleh Syekh Rabi. Syekh Rabi membaca dengan teliti satu-satu, tidak ada di situ dalil hujjah atas apa yang dia klaim. Ya, dan dia terus saja dengan tahdinya tersebut kepada sebagian masyayikh itu. Nah, Syekh Rabi mengatakan itu kedzaliman, tidak boleh diikuti. Nah, dia dinasihati untuk memperbaiki keadaan. Ya, tapi semakin menjadi, ya, sampai pada tahap kemudian memecah belah dakwah Salafiyah, memecah belah Salafiyun, ya, yang tidak mau ikut dengannya ditahdir. Nah, ya, disikapi. Nah, tayyib, sampai kemudian disifati oleh Syekh Rabi' bahwa tariqah yang dijalaninya adalah akhas min haddadiyah, metode yang ditempuh oleh dia adalah lebih rendah, lebih jelek, ya, daripada metode haddadiyah. Nah, main fonis ini dan itu tanpa hujjah. Nah, sementara ini masyayikh, orang-orang baik yang dikenal di atas sunnah. Nah, sampai disifati bahwa dia, ya, tidak mentarbiah seperti tarbiahnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, terus nasihat teguran, ya, diharapkan dia rujuk. Nah, sampai pada tahap, ya, sampai pada tahap dia melakukan qadah, yakni dia menuduh salah satu ikhwah salafiyin berzina tanpa bukti, tanpa saksi. Nah, akhirnya diproses di pengadilan, ya, akhirnya terkena hukum cambuk. Nah, tetapi dia tidak mau rujuk, tidak mau merasa bersalah, tidak taubat. Nah, ayat menjelaskan bahwa, ya, orang yang melakukan seperti itu adalah orang-orang fasik yang tidak diterima persaksiannya, gugur persaksiannya. Jadi yang persaksiannya tidak bisa diterima ilmunya, tidak bisa dipercaya. Kemudian tidak ada rujuk taubat dari hal itu. Malah berusaha mengelak, bukan itu yang saya maksud. Kata akhir yang saya maksud bukan zina. Nah, ini dusta. Nah, pengikutnya kemudian membela dan mengatakan, oh, dia ini terzalimi oleh pengadilan, oleh pemerintah Arab Saudi. Dia sebenarnya seperti Imam Ahmad. Nah, yang dicambuk di masa Mu'tasim. Akhirnya, ketika Syekh Rabi mendengar itu mengatakan, sudah sampai tingkatan seperti itu mereka, kharaju minas salafiyah. Sudah, mereka sudah keluar dari dakwah salafiyah. Sudah sesat sudah. Nah, sudah menentang Al-Quran yang jelas-jelas nasnya. Ya. Demi membela seorang Muhammad bin Hadi. Muhammad bin Hadi juga seperti itu. Nah, ini sekian sudah. Ya, kesalahan dia dan kerusakan pada Muhammad bin Hadi. Nah, terakhir Syekh Rabi bisa mengatakan, wallahi innahu lakadzdzab. Demi Allah, dia itu kadzdzab. Nah, maka, ya, pendukungnya semua ke bawah kadzdzabun jadinya. Nah, yang kita dapati, ya, seperti itu, mereka semua terlibat dalam kadzib. Nah, ya, di negeri ini sekian dusta-dusta yang mereka datangkan terkait dengan dakwah asatidah. Nah, banyak itu buktinya. Nah, dan siapapun dari mereka yang kemudian menyebarkan, ya, ikut begitu, ikut juga jadi kadzabun jadinya. Nah, itu menyebarkan kedustaan itu, ya, kecuali di antara mereka yang mungkin masih terbawa oleh mereka, terpengaruh, tapi tidak ikut-ikutan menyebarkan, dia diam-diam saja, tidak ikut menyebarkan, tidak ikut berbicara, tapi dia masih bersama mereka, tidak terjerumus dalam kedustaan itu. Nah, tapi misalkan dia dalam keadaan masih kebingungan, ya, atau masih terbawa oleh kedustaan mereka. Nah, dan ini banyak korbannya, fitnah Muhammad bin Hadi. Nah, dia, kata Syekh Rabi, kemudian dia kesana kemari memecah belah Ahlus Sunnah, memecah belah Salafiyun. Ini melanggar usul Ahlus Sunnah Jamaah. Nah, Ahlus Sunnah Jamaah mengajarkan persatuan di atas kebaikan, di atas kebenaran, bukan berpecah belah seperti itu. Sebenarnya dipecah belah oleh Muhammad bin Hadi. Nah, Allahumma sta'a. Hajuri dan teman-temannya, ya, mereka adalah haddadiyun. Syekh Rabi mengatakan, manhaj Hajuri adalah haddadi. Nah, haddadi. Hajawira Hajuriyun. Mereka di atas, ya, manhaj haddadiyah. Nah, sama juga dia Muhammad bin Hadi. Awalnya Yahya al-Hajuri itu main fonis terus sampai akhirnya berbicara tentang, ya, ulama. Nah, kedzaliman terhadap ulama. Nah, celaan, fonis, ya. Nah, kita sudah lama selesai tuntas dari Hajuriyun. Terkait dengan Muhammad bin Hadi, dia sendiri banyak kesalahan ilmiah yang fatal. Kalau hanya masalah ada kesalahan dari sebagian masyayikh, tunjukkan saja kesalahan itu, mereka siap rujuk. Nah, ya, kan tidak ada yang maksum, begitu. Yang penting ketika ditunjukkan, rujuk, selesai. Kemudian diperbaiki, diluruskan, nah, dijelaskan kekeliruan itu, selesai. Nah, dia sendiri banyak kesalahan, Nah, termasuk salah fahamnya dia terhadap ucapan Syekh Utsaimin Utsaimiyah, dan sampai dia mengatakan orang yang tasabbuh itu terjerumus dalam kekafiran. Tasabbuh dengan orang kafir menjadikan kafir. Coba. Sunnah jamaah tidak seperti itu. Orang yang tasabbuh dalam perkara tertentu, makan, minum, pakaian, orang kafir, tidak kemudian jadi vonis kafir seperti mereka. Nah, dan kesalahan-kesalahan ilmiah yang lainnya. Allahul musta'an. Namun ya, seperti kata ulama, ya, utrukuhum, tinggalkan mereka, selesai. Nah, jangan disibukkan dengan mereka. Jangan disibukkan dengan mereka. Nah, kita hanya akan dibuat lelah. Ya, mendatangkan dusta ini. Ya, dicek ternyata dusta, tidak benar. Kita kan dibuat lelah. Terus, ya, mereka memang sudah Syekh Rabi sama dengan Allah innahu lakadzdzab, pengikut-pengikutnya pun kadzdzabun, sudah. Nah, sudah tidak perlu lagi kita ya tilik apa yang mereka bawakan dan datangkan. Nah, kita jangan lagi disibukkan oleh mereka, kita mau belajar. Nah, kita mau beribadah. Nah, apakah mereka telah keluar dari barisan salafiyun? Nah, keluar dari barisan salafiyun. Mereka sudah punya barisan sendiri. Seorang pemerintah, satu pemerintah pada satu daerah memerintahkan seluruhnya untuk mengikuti satu pengajian yang diadakannya, namun dai yang mereka hadirkan adalah dai yang menyimpang. Bolehkah kita ikut menghadirinya sebagai bentuk ketaatan? Sudah dijelaskan bahwa ketaatan kepada pemerintah ada syaratnya, yaitu tidak mengandung maksiat, ya, tidak mengandung penyelisihan terhadap syariat. Nah, sesuai dengan kemampuan. Kita punya udzur jika tidak menghadiri, karena dai yang mengadakan pengajian itu adalah dai yang menyimpang. Nah, kita tidak bisa mentaati dalam masalah seperti ini, karena ini penyelisihan terhadap syariat. Nah, dan ini membahayakan diri kita mendengar syubhat. Nah, dan boleh jadi ada pelanggaran lainnya di sana yang melanggar syariat. Selain itu, boleh jadi di situ ada praktek bid'ah. Ya, biasanya begitu. Jika kita tidak menghadirinya, tidakkah kita dikena pemahaman khawarij menentang pemerintah? Tidak. Nah, bukan seperti itu. Nah, jika Allah sudah memberi petunjuk kepada hamba-Nya, tidak satu pun yang mampu menyesatkan. Jika Allah sudah menyesatkan, tidak satu pun mampu memberi petunjuk. Allah sudah memberi hidayah bagi siapa yang Dia kehendaki. Pertanyaan, apakah setiap manusia yang lahir ke dunia memiliki takdir yang berbeda? Setiap manusia yang lahir ke dunia memiliki takdir yang berbeda, maksudnya antara satu orang dengan orang lain berbeda takdirnya, ya, begitu maksudnya. Iya. Nah, takdir itu sudah ditetapkan oleh Allah, sudah ditetapkan dan sudah dicatat dalam Allahul Mahfuz 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Hah? Sebelum langit dan bumi diciptakan 50 ribu tahun sebelumnya, sudah ditetapkan takdir seluruh makhluk hingga hari kiamat, dicatat dalam Allahul Mahfuz secara umum. Kemudian setiap orang masing-masing ketika dalam rahim ibunya pada hari yang ke-120 lewat dari itu, sudah sempurna 120 hari melewati itu, diutus malaikat di antara tugasnya meniupkan ruh, satu malaikat yakni di antara tugasnya meniupkan ruh dan menyalin ulang takdir khusus dia dari Allahul Mahfuz, disalin ulang oleh malaikat tersebut, ya, bikasbi rizqihi wa ajalihi, ya, untuk mencatat wa amalihi, mencatat rezekinya, apanya, ajalnya, amalannya, wa saqiyun am sa'id, dan nasibnya, apakah dia akan sengsara penghuni neraka atau dia akan berbahagia sebagai penghuni jannah. Nah, begitu. Jadi sudah ada takdirnya masing-masing. Nah, sekarang bagaimana dengan orang yang masuk surga tanpa hisab, yang masuk surga dengan dihisab, yang dihisab dan yang diazab? bagaimana dengan takdir yang dialami oleh orang-orang tersebut di atas, apa Allah SWT sudah menetapkan takdirnya sesuai dengan yang dia kehendaki, bagaimana hubungannya dengan usaha kita beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Tidak ada pertentangan antara takdir dengan syariat, jangan dibenturkan. Nah, ya, tidak boleh berhujjah dengan takdir untuk menentang syariat, berhujjah dengan takdir untuk mempermasalahkan syariat. Ya, Nabi alaihissalam ketika beliau menghadiri penguburan salah satu sahabat dari kalangan Ansar, dan sampai di perkuburan ternyata penggalian kubur belum selesai, sehingga Nabi duduk bersama sahabat. Nabi menyampaikan faedah, ya, menyampaikan hadis kepada sahabatnya. Bukan berceramah, ya, bukan ceramah kubur, bukan. Nah, kalau itu tidak disyariatkan, tidak ada dalilnya. Ya. Nabi duduk itu cuma karena menanti penguburan, karena belum selesai. Duduk, sahabat duduk di sekitarnya. Kemudian Nabi menyampaikan hadis tentang masalah takdir. Nah, kalau setiap orang sudah ditetapkan, ya, posisinya dalam jannah atau posisinya dalam neraka, ada sahabat yang bertanya, "Fafimal amal?" Kalau begitu apa gunanya beramal ya Rasulullah? Jika sudah jelas takdir masing-masing, ini jelas penghuni jannah, ini jelas penghuni neraka. Nah, apakah kita tidak bersandar saja kepada takdir? Nabi menjawab, "I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah." Beramal kalian, setiap orang akan dimudahkan sesuai dengan takdirnya. Nah, sekarang siapa di antara kita yang tahu bahwa kita takdirnya penghuni jannah, kita takdirnya penghuni neraka? Takdir adalah rahasia Allah SWT. Tidak ada yang tahu bahwa ini nanti penghuni surga, penghuni neraka. Nah, iya. Kecuali yang memang dikabarkan. Nah, Nabi alaihissalam misalkan memastikan 10 sahabat penghuni surga, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dan 6 sahabat lain yang tersisa. Nah, seperti Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Talha, dan yang lainnya. Nah, Bilal, dan yang memang diperjelas dan juga dikabarkan dalam Al-Quran misalkan bahwa dia penghuni neraka, ya, seperti siapa? Abu Lahab dan istrinya, Fir'aun. Baik, yang tidak ada dalil seperti itu masalah ghaib. Tidak ada yang tahu rahasia Allah SWT bahwa ini jadi penghuni surga, ini penghuni. Oleh karena itu akidah sunnah jamaah, ya, kita tidak boleh memastikan. Nah, kita hanya berharap. Orang yang beramal baik kita berharap masuk surga, yang beramal jelek kita khawatir dia masuk neraka. Nah, memastikan tidak bisa. Itu rahasia Allah, perkara ghaib. Terus bagaimana? Terus jika mau bersandar pada takdir, mau bersandar ke mana sekarang? Hah? Maksudnya sudah, saya tidak usah beramal karena saya penghuni neraka. Dari mana kamu tahu kamu masuk neraka? Kan begitu. Jadi upaya, berupaya, malu, beramal, berupaya. Nah, berupaya dengan penuh kejujuran, keikhlasan, berdoa, memohon kepada Allah SWT. Jangan putus asa. Nah, bagaimana mengetahui seorang yang katakan ahlul bid'ah dan bukan ahlul bid'ah? Misalnya jamaah tabligh, apakah semua orang yang kita ketahui jamaah tabligh harus dijauhi? Nah, ada klasifikasi. Di sana ada memang tokoh-tokohnya, dai-dainya, aktivis-aktivisnya, ya, itu, ya, diberlakukan padanya tahzir, hajar, ya. Nah, kecuali jika kita secara pribadi misalkan menerapkan itu bisa membahayakan kita, mafsadah, kan sudah kita pelajari. Nah, ya, tapi di sana ada yang ikut-ikutan, ada orang-orang yang ikut-ikutan, tidak tahu hakikat jamaah tabligh, cuma lihat orang ngumpul-ngumpul ikut, ya, lihat orang ngumpul-ngumpul dipijit-pijit ikut, dipijit-pijit. Nah, sebagian orang mampir di jamaah tabligh supaya bisa dipijit-pijit. Nah, setelah itu pergi sudah dapat pijitan, alhamdulillah. Tapi tidak masuk syubhatnya. Nah, enak dipijit-pijit jamaah tabligh. Nah, iya. Ada sebagian yang ikut-ikutan, lihat berkumpul, lihat apa ini yang disiarkan, ikut di situ, ikut-ikut. Saya tidak paham hakikat jamaah tabligh. Sedang mencari kebenaran. Ya, seperti itu butuh didekati dan butuh diberi pencerahan. Dijauhi kasihan. Bisa betul-betul sesat bersama jamaah tabligh jika tidak diluruskan. Nah, kita amar ma'ruf nahi munkar, ad-dinun nasihah. Kita nasihati dia. Nah, kita jelaskan semampu kita. Nah, taufik Allah Subhanahu wa taala yang menentukan berhasil tidaknya. Tempat kerja ada tokoh hizbiyah. Bagaimana kita bermuamalah dengan tempat kerja? Nah, yakni aturan kerja harus bermuamalah. Misalkan diambil tanda tangannya atau bagaimana? Jika bisa dihindari, ya dihindari. Tokoh hizbiyah dia. Nah, dihindari. Ya. Dihindari jadi. Nah, jangan muamalah dengannya. Kecuali dalam kondisi darurat atau dalam kondisi yang bisa membahayakan diri kita. Nah, sehingga terpaksa. Tapi dengan penuh kehati-hatian, nah, dengan penuh kewaspadaan. Nah, dengan batas-batas yang sempit. Nah. Ya. Ada batas-batas darurat itu saja. Jika ada rekan kerja Nasrani yang meninggal, boleh kita berkunjung ke rumahnya karena semua teman kita pergi yang kita kenal cukup dekat dalam perjalanan. Buat apa dikunjung? Nah, dia Nasrani meninggal di atas kekufuran. Ya. Nah. Buat apa berkunjung ke rumahnya? Kita berbeda agama dengannya. Nah, ada batas-batas yang kita jaga antara kita dengan orang kafir. Nah, ini tidak perlu dikunjungi. Terkait sebagian ikhwah yang masih ragu menyekolahkan anaknya di pondok-pondok salafi. Kenapa? Nah, pertanyaannya kenapa? Apakah ragu dengan pondok itu sendiri? Ya, dari segi apakah memang pondok itu sudah benar-benar layak, ya, sebagai pondok atau ma'had atau madrasah yang baik, yang mentarbiyah dengan baik. Nah, atau bagaimana? Nah, jika ada illat atau faktor tertentu yang jadi pegangan dia yang terkait dengan masalah anaknya, ya, dia memilih mungkin lebih baik di rumah daripada dimasukkan di pondok, yang terkait karena ada pegangan bagi dia yang dengan itu jadi dasar bagi dia, ya, dia melihat berijtihad lebih baik baginya di rumah, tidak masalah. Nah, ini ikhtiar namanya. Nah, ikhtiar bukan tahdir, bukan, cuma terkait dengan ikhtiar maslahat anaknya. Nah, sedapat mungkin dia konsultasi, minta nasihat, konsultasi dengan asatidah, nah, yang faham, yang bisa memberi arahan, nah, bisa membimbing. Jika ada hal-hal yang seperti anak katakan tadi, tidak masalah. Boleh jadi mungkin jika dia didik sendiri di rumah, aslah bagi anaknya, lebih bermaslahat bagi anaknya daripada dimasukkan di ma'had yang terkait, yang terdekat misalnya, karena untuk ma'had-ma'had yang lain yang jauh juga belum terjangkau, belum memungkinkan misalkan, ya, artinya dia memang mungkin punya kemampuan membina sendiri, mengawasi sendiri lebih baik daripada di ma'had yang dimaksud, ya, tidak masalah. Nah, ini hanya terkait dengan masalah pilihan mana yang lebih bermaslahat, masalahnya hanya itu. Nah, yang jadi masalah ini jika ada yang mengeluarkan anaknya dari pondok salafi menyekolahkan anaknya di sekolah hizbi. Nah, ini kan masalah. Kenapa bisa seperti itu? Nah, berarti kan lebih percaya kepada dakwah hizbiyah daripada dakwah salafiyah. Seandainya ada kekurangan pada dakwah salafiyah yang dijalankan oleh salafiyun. Nah, ya, karena masalah kesempurnaan menjalankan dakwah salafiyah oleh da'i ahlus sunnah jamaah, ustaz ahlus sunnah jamaah di suatu tempat. Nah, itu terkait dengan tingkatan ya keilmuan mereka. Nah, dan terkait dengan tingkatan kemampuan mereka, keahlian mereka ya. Nah, tingkatan keimanan, ketakwaan, ini banyak hal. Nah, sehingga satu dakwah salafiyah di satu tempat boleh jadi lebih sempurna daripada dakwah salafiyah di tempat yang lain, karena yang menjalankan dakwah salafiyah di tempat itu lebih sempurna, lebih ahli, lebih ini mumpuni daripada yang menjalankan di tempat yang lain. Nah, masing-masing berusaha bertakwa semampunya. Namun toh itu ada kekurangan-kekurangan, itu tidak bisa dipungkiri. Nah, karena adanya kekurangan-kekurangan di kalangan asatidz, di kalangan da'i-da'i, tapi kekurangan-kekurangan itu pun jika dibanding dengan kesalahan, penyimpangan, kesesatan yang ada di pada dakwah hizbiyah, tidak bisa dibandingkan. Nah, tidak bisa dibandingkan. Nah, ini suatu bahkan merupakan alamat atau tanda ada sesuatu pada orang itu. Hanya saja mungkin dia tidak tampakkan terang-terangan. Nah, boleh jadi dia sudah mulai terkena syubhat. Nah, sudah mulai ada sesuatu pada manhajnya, sudah mulai terpengaruh ya. Itu merupakan tanda atau alamat yang menunjukkan hal itu. Nah, apakah wajib meminta izin istri pertama jika ingin poligami? Bagaimana cara memenangkan istri pertama agar mau dipoligami? Masalah izin istri pertama jika mau menikah istri yang kedua, atau izin istri pertama dan kedua jika mau menikah istri ketiga dan seterusnya, itu bukan syarat. Nah, tidak ada dalam syariat mempersyaratkan hal itu. Tapi seringkali terjadi ya, orang yang praktek poligami sembunyi-sembunyi ya, menunjukkan ketidaksiapan dia secara pribadi untuk menghadapi problem, tantangan dalam menjalani kehidupan poligami, karena itu penuh dengan tantangan. Nah, seringkali itu menunjukkan sebenarnya ketakutan dia terhadap istrinya, tidak mampu menghadapi istrinya, sehingga ya terjadi kasus ya, meskipun boleh jadi kasus ini bukan di kalangan ahlus sunnah, namun jadi di kalangan orang umum misalkan ya, poligami sembunyi-sembunyi sekian lamanya, hanya ketahuan juga. Akhirnya istrinya mengancam bunuh diri jika tidak dicerai. Akhirnya dicerai istri keduanya. Dia tidak mampu mengatasi istrinya, tidak mampu mengatasi tantangan. Nah, ya digertak sudah, langsung kalah. Nah, akhirnya mengorbankan istri keduanya. Jadi ya tetap lebih baik dari awal memang dihadapi dengan tegar ya, jika memang sudah siap segala sesuatunya. Ini jadi masalah. Hah? Sudah siap segala sesuatunya, banyak hal yang harus dipersiapkan, jangan modal nekat. Nah, tanggung jawabnya besar. Nah, masalah poligami sendiri diperselisihkan oleh ahlul ilm, masyru' ya, disyariatkan, tapi ada dua mazhab. Mazhab Hambali mengatakan yang disunnahkan adalah istri satu, istri dua ya mubah, boleh, dengan syarat bisa adil. Jika dia tidak bisa adil, tidak boleh. Kan syaratnya itu dalam Al-Quran. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Ya. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Nah. Jika kalian khawatir tidak bisa berbuat adil, maka satu saja. Nah, satu saja. Mampu enggak berbuat adil? Nah, nafkah adil di atas gilir. Giliran jatah bermalam adil. Nah, harus adil. Jika tidak, zalim. Zalim dosa. Poligami malah tambah banyak dosa. Nah, jadi butuh kesiapan. Nah, kesiapan ilmu, kesiapan ya, jiwa harus tegar, harus sabar, lapang dada, lembut, jangan sedikit-sedikit melempar. Sedikit-sedikit memukul, sedikit-sedikit ngamuk, sedikit-sedikit, wah ya tidak bisa. Nah, harus siap. Nah, ya karena ya itu sudah istri sudah korban perasaan masalahnya. Nah, katanya ya cintanya sudah berbagi, Nah, maka ya kecemburuan ya jelas sudah akan selalu muncul dan sangat sensitif. Nah, perkara-perkara kecil bisa jadi besar karena memang sudah kecemburuan. Nah, jadi memang butuh kesabaran tinggi. Nah, ini mengukur diri masing-masing bisa adil atau tidak. Nah, jangan misalkan poligami kemudian wah diatur. Nah, diatur oleh istri pertama atau istri kedua sesuai kepentingannya, dia nurut. Akhirnya dia mendolimi. Dia yang harus memimpin dan mengatur di atas syariat. Tidak boleh terpengaruh oleh istri pertama atau istri kedua. Harus kesiapan. Hah? Nah, juga kesiapan dalam hal nafkah. Nah, tayyib. Jika memang siap, ya. Jika memang sudah siap segala-galanya, nah. Ya, terus terang kepada istri. Dihadapi dari awal, dibicarakan dari awal, ya difahamkan. Nah, bagaimana cara memahamkan kepada istri pertama agar mau dipoligami? Nah, ini gampang-gampang sulit. Bisa jadi gampang, bisa jadi sulit tergantung istrinya. Nah, ini juga. Nah, ada istri yang mudah, ada istri yang sulit. Ada sebagian istri ya, ikhwan tidak bisa sama sekali, pokoknya tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa mau apa jungkir balik tidak mau. Nah, jika minta izinnya tidak bisa sama sekali. Nah, repot juga. Akhirnya harus berpikir maslahat. Bagaimana ini anak sudah banyak, istri tidak bisa difahamkan. Ya memang sulit pribadinya seperti itu. Nah, jika dipaksakan wah bisa berantakan rumah tangga yang pertama. Yang dua juga belum tentu berhasil. Ya harus berpikir panjang kan begitu. Nah, jika memang sulit sudah maksimalkan. Diurus yang baik istri yang pertama itu. Dimaksimalkan diurus yang baik supaya ya bisa memuaskan benar-benar ya sehat, bugar dan seterusnya. Nah, masih ada senjata yang lain. Berdoa. Nah, doa kepada Allah, luluhkan hati istri saya semoga dia mengizinkan sampai poligami. Nah, ini tadi jika sudah siap ya. Sebagian belum siap ya, baru berpikir-pikir. Nah, belum ada kesiapan sebenarnya sudah bicara sini, sudah membuat marah istrinya, sudah ini dan itu. Nah, belum ada apa-apa, belum ada langkah pasti, sudah ribut duluan. Nah, jadi jangan seperti itu. Bukan sesuatu yang harus terus dibicarakan, disinggung, didengar oleh istri hanya membuat ya suasana keharmonisan terganggu. Nah, siapa memang betul-betul siap ya tawakal ala Allah ketika memang ingin melangkah. Nah, kembali sebagian sebaliknya tadi ana kembali kepada perbedaan pendapat itu sebagian mengatakan sunnah mustahab. Nah, memang ada dua pendapat. Al-muhim jika ingin melangkah dan itu toh jika tidak mustahab itu mubah. Nah, dengan segala kesiapan bisa berbuat adil, siap ya menjalaninya, konsekuensinya itu tadi. Sudah dari awal disiapkan istrinya ya, termasuk diantaranya membaca diberi bacaan-bacaan terkait dengan poligami ya, menyiapkan dari segi kesiapan ya dirinya, jiwanya. Nah, sambil berdoa. Dan seharusnya seorang istri juga harus mengerti kebutuhan suami. Baliknya jika memang suami butuh ya, kan istri itu punya keterbatasan. Itulah sebabnya disyariatkan poligami karena istri punya keterbatasan. Nah, sehingga dibuka pintu itu. Nah, artinya ya hendaknya para istri ummahat itu menyadari hal ini dan jika dia memang melihat suaminya butuh kelihatannya dia harusnya pandai membaca kelihatannya suami saya memang butuh poligami ke depannya cepat atau lambat. Maka dia harus berusaha menyiapkan diri, menegarkan diri ya. Jangan ya menutup seperti itu. Nah, karena boleh jadi ya justru itu maslahat bersama. Nah, boleh jadi suaminya ya lebih baik dengan poligami, boleh jadi malah tambah sayang. Nah, dan seterusnya. Al-muhim masing-masing ya menyiapkan diri. Nah, wallahu a'lam. Apakah ilmu kebal diharamkan? Ilmu kebal. Ilmu setan. Nah, syirik. Persekutuan dengan setan, syirik. Jika seseorang menggunakan ilmu kebal, menggunakan jimat, biasanya pakai jimat ya. dan jimat yang dikenakan diyakini oleh dia, jika sebatas memakai jimat dengan keyakinan, jimat ini jadi faktor penyebab dia terlindungi, tetapi dengan izin Allah, berarti itu syirik kecil. Nah, jika dia meyakini ini punya kekuatan di luar kekuatan Allah yang bisa melindunginya, nah sudah mengangkat penguasa selain Allah, itu syirik akbar. Atau memang bersekutu langsung dengan setan, dan bersekutu dengan setan, ilmu-ilmu seperti itu tidak gratis dari setan. Nah, itu makannya setan. Mesti ada syarat-syaratnya yang harus dipenuhi, dan itu adalah amalia-amalia syirik. Persembahan ini harus mempersembahkan burung ini, misalkan warna ini, atau ayam ini, warna ini, setiap ayat dalam jangka waktu tertentu, atau ada tumbal-tumbalnya. Seperti itu. Tidak gratis setan ya menjadikan itu sebagai cara. Nah, kan setannya, jinnya itu yang berusaha melindungi sehingga seakan jadi kebal. Nah, kalau dia pribadi, dia manusia, kulitnya sama dengan yang lain, dagingnya sama dengan yang lain, kena benda tajam. Tapi kan persekutuan dengan setan. Nah, jimat itu boleh jadi ada mantranya, kan begitu. Nah, jadi itu hukumnya. Tidak apa-apa belajar di tempat lain, yang penting masih mengajarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ini berarti tidak punya prinsip al-wala' wal bara'. Al-Sunnah jamaah punya prinsip al-wala' wal bara'. Nah, loyal kepada sesama ahlu sunnah jamaah, bara' terhadap dakwah-dakwah yang menyimpang, yang menyelisih dakwah sunnah wal jamaah. Nah, memutus diri darinya, berlepas diri, memusuhinya. Nah, ini pelanggaran terhadap prinsip tersebut. Dan yang dikenal punya prinsip seperti ini, yang memang meruntuhkan prinsip al-wala' wal-bara', adalah ini manhaj Ikhwanul Muslimin. Nah, manhaj fleksibel, manhaj yang longgar, ya, tidak mempermasalahkan adanya perbedaan manhaj, ya, perbedaan akidah. Nah, yang penting bisa bekerja sama. Nah, itu manhaj Ikhwanul Muslimin. Bolehkah memberi salam kepada jamaah tabligh jika itu adalah tokohnya, aktivisnya, da'inya yang kemudian kita hajar, kita boikot, ya kita tidak memberi salam. Jika itu tadi sudah diterangkan, ya baru ikut-ikutan, masih butuh nasihat, butuh arahan, pencerahan, dinun nasihat, kita beri salam, kita jawab salamnya, kita dekati, ya kita beri nasihat semampunya. Nah, sudah mungkin ya waktu salat. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Ya. Nah, dengan demikian berakhir daurah kita. Nah, jika ada kebenaran-kebenaran yang kami sampaikan, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kekeliruan, kesalahan dari pribadi ana, nah, astagfirullah li wa lakum jami'an. Ya, semoga kita diberi taufik, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal dengan ilmu yang telah kita miliki. Nah, dan istiqamah di atasnya. Sallallahu sallama ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.